Jangis soryo nanging peteng neng ripatku, sinare rembulan nambahi susahe atiku. Resno sing tak coba among kanggo sliramu, nanging nyatane aku mau kepusi. Sange atiku Resno sing tak coba among kanggo sliramu, nanging nyatane aku mengepusi. See?